Bayu pun sembilir, puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan karena di kau. Samudra menggelegar, gelombang berkejar karena di kau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena di kau. Di kau menyejuk rasa bila senyum mengulung. Di kau hangatkan cinta bila kasih suci untuk di kau. Di kau teruntuk daku, daku diciptakan untuk di kau. Tuhan, ciptaanmu Tuhan, kekal cinta putih.